tetesan air mata yang jatuh berderai membasahi pipiku. Ini saat terakhirku melihat dirimu yang tak mungkin selamanya. Untuk dirimu yang selalu di hatiku.